بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين. اما بعد, sekarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu, yaitu seputar sampai di mana kita, tentang sifat-sifat orang munafikin, yang mana di antara sifat-sifat yang Allah jelaskan tentang sifat orang munafikin adalah bahwa mereka itu ada tiga sifat yang pernah kita sebutkan. Ayat 67, apa saja sifat-sifat munafikin itu? Yang pertama, bahwa mereka adalah apa? Wali, penolong bagi sesamanya, baik lelaki di antara mereka ataupun wanita, penolong sesamanya. Ini sifat yang pertama. Kemudian di antara sifat mereka juga, mereka saling memerintahkan untuk kemungkaran dan melarang, mencegah untuk kebaikan. Dan sifat yang terakhir, yang ketiga, bahwa mereka, orang-orang munafikin itu adalah orang-orang yang enggan untuk menginfakkan hartanya. Dan nanti pada ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang sifat orang-orang mukmin, yang mana sifat orang-orang mukmin ini kebalikan dari sifat orang-orang munafikin. Sifat orang mukmin kebalikan dari sifat orang munafikin. Ya. Dan pada kesempatan lalu telah kita jelaskan juga tentang janji Allah Subhanahu wa taala, apa yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang munafikin. Allah siapkan untuk mereka dan juga orang-orang kafir itu adalah neraka jahanam. Mereka dimasukkan ke dalam neraka yang sama, karena mereka mempunyai kesamaan dalam sifat. Yaitu mengkufuri agama Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri apa yang diajarkan oleh Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk, masih membahas tentang orang-orang kufar dan munafikin, yang mana keadaan mereka ini adalah seperti keadaan orang-orang yang terdahulu. Artinya sejarah hanya terulang. Dan ini yang sebenarnya menjadi pelajaran besar bagi kita. Karena apa yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu itu ternyata sama dengan apa yang terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, apa yang terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada orang-orang munafikin di zaman beliau, itu sudah pernah terjadi di zaman nabi-nabi sebelumnya. Yang semestinya ketika mereka tahu akan apa, akan nasib buruk yang akan menimpa umat-umat, yang telah menimpa umat-umat sebelumnya, mereka mengambil pelajaran. Dan, namun apa yang terjadi, mereka tidak menjadikan kejadian umat-umat yang terdahulu itu sebagai pelajaran, dan mereka hanya mengikuti jejak orang-orang yang sebelumnya, yaitu mengikuti hawa nafsu mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya ayat ke-69. Saya akan bacakan ayatnya, mohon nanti diterjemahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة wa ulaika humul khasirun. Nah, keadaan kamu, hai orang-orang munafik dan musyrikin, adalah seperti keadaan orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu telah menikmati bagian kamu sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat ini, kalladzina min qablikum, apa yang mereka lakukan, yang dilakukan orang munafikin dan orang kufar itu adalah seperti yang dilakukan oleh umat-umat yang sebelumnya. Dan bahkan dikisahkan bahwa umat-umat yang sebelumnya itu adalah orang-orang yang apa? Asyadda minkum quwwatan, lebih kuat. Wa aktsara amwalan wa aulada, dan lebih banyak hartanya dan juga anak-anaknya. Karena pantas kalau mereka dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena harta mereka banyak, godaan mereka banyak. Tapi apa yang terjadi pada orang-orang munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hartanya lebih sedikit, lebih lemah, anak-anaknya juga tidak banyak. Semestinya mereka tidak banyak mendapatkan godaan dari kepentingan dunia, keperluan dunia. Namun tetap saja mereka tidak mengambil pelajaran dari umat-umat yang terdahulu, sehingga mereka hanya mengikuti jejak umat yang terdahulu. Fastamta'u bikhalaqihim, mereka beristimta', mereka bergelimangan dengan kebahagiaan. Bikhalaqihim, sebagaimana orang-orang yang terdahulu juga bergelimangan dengan kenikmatan, kemewahan. Fastamta'tum bikhalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bikhalaqihim. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan bikhalaqihim, ya, sebagaimana kalian apa namanya bergelimangan dengan kenikmatan tadi, kenikmatan mereka, maka ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud bikhalaqihim adalah bidinihim. Yang dimaksud adalah dalam agama mereka. Artinya mereka beragama, cara beragama mereka ini sama seperti cara beragama orang-orang yang terdahulu, ya. Dan mereka itu khubtum, disini katakan dalam ayat ini kan, wa khubtum kalladhi khadu. Ini satu mufradat baru, yaitu khada, ya, yakhudu, khada, yakhudu, mufradat baru, ya, khada, yakhudu, takallama, yatakallamu, atau tahaddatha, yatahaddathu. Tetapi khadu di sini lebih ke arah negatif. Jadi kalau mengatakan wahubtum, dan kalian telah berngobrol begitu, ya, berbincang-bincang, berbicara, tahaddatum, sebagaimana kalladhi khalu, sebagaimana mereka berbincang-bincang, maksudnya di dalam agama Allah. Dan kalian memperoleh agama Allah, dan kalian membicarakan agama Allah, dan kalian, ya, mencaci maki agama Allah sebagaimana orang-orang yang terdahulu itu mencaci maki agama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika habitat a'maluhum, lihat, perhatikan apa akibat yang mereka dapatkan. Mereka itu adalah orang-orang yang habitat a'maluhum. Ingat, orang-orang munafikin ini mereka salah. Orang-orang munafikin mereka berpuasa. Tapi mereka berpuasa dan mereka salat bukan karena Allah. Mereka sholat dan mereka berpuasa adalah karena ingin dilihat oleh manusia, ingin dilihat oleh Rasulullah SAW. Karenanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dua sholat yang dijauhi oleh orang-orang munafikin, atau yang dua sholat yang berat bagi orang-orang munafikin. Inna athqalus sholat indal munafikin, sholat al-fajr wa sholat al-isya. Sesungguhnya sholat yang paling berat untuk dikerjakan oleh orang-orang munafikin adalah sholat apa? Fajar dan salat isya. Kenapa salat fajar, ya ikhwan, dan salat isya? Kenapa dengan dua salat ini? Karena kedua salat ini dikerjakan pada waktu malam, ya? kalau waktu isya jelas pada waktu malam, sedangkan cahaya di saat itu sangat sedikit sekali, sangat minim sekali. Saya pernah katakan bahwa tidak setiap rumah ada lentera. Bahkan pada saat sholat subuh, yang mana semestinya langit sudah mulai cerah, tetapi ketika sholat subuh itu dilakukan pada waktu ghalas, seperti dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan sholat subuh itu dikerjakan dalam waktu ghalas, yaitu waktu yang masih gelap, sampai orang yang berada di sampingnya tidak bisa melihat orang yang di sampingnya yang lain, maka karenanya mereka tidak menghadiri kedua sholat ini. Kedua sholat ini adalah sebuah sholat yang berat untuk dikerjakan oleh orang-orang munafikin. Maka semoga kita terhindar dari sifat-sifat mereka, maka pergiatlah untuk mengerjakan sholat isya dan sholat subuh. Nah, dan apa yang menjadikan mereka untuk tidak menghadiri keduanya, berat untuk menghadiri keduanya? Karena di saat itu kehadiran mereka tidak dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik mereka hadir ataupun tidak, tidak apa? Tidak memberikan efek kebaikan untuk mereka. Nah, kemudian amal ibadah yang mereka lakukan itu semuanya ternyata menjadi sia-sia. Karena apa? Karena perbuatan mereka ini, mereka memperolok agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat-ayat yang lalu telah kita bahas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka ini kufur disebabkan karena perkataan mereka memperolok agama Allah. Ya. Maka demikian pula kejadiannya di sini, amalan mereka habitat, hancur sia-sia. Di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi di dunia enggak dianggap, di akhirat pun apa? Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, kemudian mengenai tentang ayat ini, kisah tentang keadaan orang-orang munafikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang-orang dahulu, para apa, umat-umat Nabi yang terdahulu, Ibnu Jarir menukil perkataan dari Ibnu Abbas, ya, ketika dibacakan kepadanya ayat ini, kalladzina min qablikum. Beliau mengatakan bahwa apa, ma asbaha lailat bil barihah, ini semalam, malam ini seperti malam yang lalu. Artinya sangat dekat sekali keadaan orang-orang munafik saat ini seperti orang-orang yang terdahulu. Nah, kemudian pembahasan tentang keadaan orang-orang munafik ini sungguh telah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memperingatkan umatnya untuk tidak mengikuti keadaan orang-orang umat-umat yang terdahulu. Seperti dalam hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kaum muslimin untuk mengikuti jejak orang-orang yang terdahulu, apapun bentuknya pengikutinya. Sebab orang mengikuti, meniru itu mudah sekali. Yang susah adalah menciptakan. Kalau meniru mudah, siapapun bisa meniru. Nah, umat sekarang dikhawatirkan oleh Nabi SAW akan mengikuti jejak umat yang terdahulu. Maka Nabi peringatkan. Ya? Nabi mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat-umat yang terdahulu. Shibran bi shibrin. Satu jengkal demi satu jengkal. Zira'an bi zira'. Satu hasta demi satu hasta. Artinya, kita sendiri sudah melihat banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti jejak umat-umat yang terdahulu, orang-orang kufur. Kalau dilihat KTP-nya muslim, kalau dilihat pakaiannya kelihatannya muslim. Ya, pakai kerudung, pakai ini, ya, pakai kupiah, pakai sarung. Tetapi akhlaknya, tetapi cara bicaranya, tetapi kesehariannya sudah seperti orang-orang kufar, orang-orang Yahud ataupun orang-orang Nasrani. Bahkan sebagian di antara pakaiannya pun ini sudah tidak menunjukkan bahwa dia seorang muslim. Pakaiannya pun menunjukkan bahwa dia bukan dari golongan kaum muslimin. Hampir tidak bisa membedakan antara muslim dengan kafir. Kenapa? Karena mereka sudah mulai mengikuti jejak orang-orang kufar. Karena mereka merasa bahagia dengan prestasi yang mereka dapatkan bersama orang-orang kufar. Tidak akan orang bekerja dengan orang kufar kemudian dia menggunakan atribut muslim. coba dia pakai kupiah, ya, dia pakai kupiah, pakai sendal jepit umpamanya, pakai jubah, kemudian kerja di perusahaan orang barat, tidak akan dia dihormati, ya, dia tidak akan dihormati, bahkan besok keluar apa resign paper, ya, silakan resign sekarang juga, ya, kasih pesangon, udah sana, nggak usah kerja di sini. Nah, ini yang mereka inginkan. Orang-orang kufar menginginkan kaum muslimin ini sama dengan mereka. Ini baru pakaian, baru ini, belum tutur kata, belum akhlak. Ketika orang-orang kufar ini mencela orang-orang mukmin, maka orang ini pun ikut mencela, maka para pekerja ini pun ikut mencela. Ketika orang-orang kufar merayakan perayaan-perayaan mereka, maka apa? Maka mereka pun ikut merayakannya dan seterusnya, sampai akhirnya tidak ada tersisa dari keislaman mereka kecuali hanya nama saja, waliyadu billah. Ya, maka sebenarnya ayat ini lebih tepat untuk dibahas kemarin, ya, sebelum apa namanya, sebelum tahun baru dan natalannya. Tapi saya berdoa semoga ikhwan-ikhwan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut pada hari-hari tersebut. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira' hatta idza dakhalu juhfara rabbin." Sampai kalau orang-orang kufar ini masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltum, sungguh kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Artinya kalau orang-orang kufar ini mengajak kalian untuk agar kalian tersesat dari agama kalian, kalian pun akan ikut. Ya, sekarang untuk melihat sedikit demi sedikit, kaum muslimin sudah mulai mengenal apa? Mengenal selfie-selfie. Ini bukan dari cara Islam, ya. Selfie ini bukan dari cara Islam, bukan dari gaya Islam. Tetapi sekarang mulai orang melakukan selfie, yang dikhawatirkan oleh para masyayikh, para ulama, di antaranya Syekh Abdul Razak dalam hal ini. Dia selfie sedang ibadah, dia pura-pura salat, takbir Allahu Akbar, terus selfie. Ya. Atau dia sedang berbuka puasa, ya, di depannya makanan, kemudian selfie. Pura-pura apa? Puasa, puasa Senin atau puasa Kamis. Ya. Di depannya hidangan buka puasa. Sehingga amalannya menjadi apa? Menjadi sia-sia. Sebab apa? Dia beramal riaan. Karena ria, karena sum'ah, karena ingin dilihat, karena dipertontonkan dan seterusnya. Maka fitnahnya kamera ini sangat besar, ya? Fitnahnya kamera sangat besar. Perlu disadari, terutama ibu-ibu yang suka apa? Ibu-ibu ini kan suka show off. Kalau enggak show off kepada antum, dia akan show off kepada orang lain. Siapa yang akan memujinya? Maka antum harus pandai-pandai memuji istri-istri. Ya, kalau istri terlihat pakai pakaian yang beda dikit aja, ya, umpamanya pakai bros, wah brosnya baru, cantik brosnya, dipuji. Kenapa? Kalau antum tidak memuji, dia akan mencari orang yang akan memujinya. Nah, bagaimana caranya? Ya, selfie. Caranya begitu. Caranya selfie, kirim ke grupnya. Meskipun awalnya ke grupnya, besok di posting ke tempat lain lagi. Ada Instagram, kirim ke Instagram dan seterusnya. Dan fenomena itu sudah tersebar di masyarakat Indonesia, baik di sini, di sana, dimanapun mereka berada. Maka semoga kita dijauhkan dan keluarga kita dijauhkan dari fitnah tersebut. Itu baru fitnah selfie, belum lagi fitnah yang lain, ya. Facebook, kemudian yang lain-lain, semua itu adalah sarana untuk mengikuti jejak orang-orang kufar. Maka saya menyarankan kepada ikhwah sekalian untuk menjauhkan keluarga. Mungkin antum sudah bisa mempunyai kekuatan, karena antum zamannya berbeda. Antum bukan hidup di zaman bermulanya Facebook. Antum bukan hidup di zaman bermulanya apa? Instagram. Ya. Tetapi antum melihat generasi yang akan datang. Antum punya putri-putri, antum punya putra-putra yang umurnya baru belasan tahun. Yang mana umur itu adalah umur-umur apa? Mengenal. Dan mereka hidup di mana teknologi baru berkembang pesat-pesatnya. Dan ini fitnah yang besar bagi mereka. Maka ingatkanlah keluarga antum agar menjauhi perkara-perkara seperti ini, karena perkara-perkara seperti ini termasuk safinah, ya, termasuk cara, termasuk wasilah ya, menuju kepada mengikuti jejak orang-orang kufar. Baik. Kemudian berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hatta idza dakhalu jufra dhabin, kalau sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan ikut ke dalamnya. Ya. Sekarang sudah berapa banyak yang kaum muslimin mengikuti acara-acara orang-orang kufar, ya, berbagai macam bentuk. Kalau orang kufar nyanyi, kaum muslimin bikin nyanyian. Ya, dibilang ini islami. Ini islami, lagu islami. Kemudian apalagi kaum muslimin melihat orang-orang kufar mengembangkan model, maka mereka pun membuat model islami. Semua itu bukan dari Islam. Semua itu adalah kebiasaan orang-orang kufar yang harus dijauhi. Kalau orang-orang kufar membuat peragaan model, kemudian kaum muslimin juga membuat peragaan pakaian muslimah, semua itu adalah jejak-jejak orang-orang kufar yang tidak boleh diikuti. Itu baru yang terkait dengan apa? Dengan perkara yang nyata, yang terlihat. Belum yang tersembunyi. Yang tersembunyi ini apa? Yang tersembunyi banyak sekali. Pemikiran-pemikiran, kebencian-kebencian terhadap perkara-perkara Islam. Ya. Mungkin antum masih ingat ada pembahasan di kalangan kaum muslimin sendiri mungkin, ya. Tentang apa? Tentang Nabi SAW itu naik unta umpamanya. Ya. Apa ya kita akan naik unta? Kan tidak. Nah, ini sudah mulai merembet-rembet ke sana. Ini sudah mulai perkara-perkara yang Nabi SAW di zaman itu pakai siwak. Ya apa ya kita masih pakai siwak di zaman sekarang ini? Ya, ini terkait agama ya. Kalau siwak, kalau unta terkait dengan wasilah. Kalau siwak terkait dengan agama, karena di sana disunnahkan untuk menggunakan siwak dan Nabi SAW memerintahkan. Seseorang untuk bersiwak. Nanti lagi ada lagi pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan Islam. Contoh, Nabi SAW tidak pernah makan di atas meja. Nabi SAW tidak pernah makan di atas meja. Kemudian disebarkan, dijelaskan. Ya itu kan di zaman itu memang belum ada meja. Nah, dan seterusnya. Pokoknya banyak sesungguhnya kebencian-kebencian terhadap Islam ditanamkan kepada kaum muslimin yang sumbernya adalah dari orang-orang kufar. Kemudian tersebarlah di kalangan kaum muslimin sehingga kaum muslimin menjadi fobia dengan Islamnya sendiri, sehingga mereka tidak lagi kuat memegang Islam, sehingga keadaannya seperti Hutha Kahutha Isaid. Masih ingat pembahasan itu? Hutha Kahutha Isaid, seperti busa yang kalau ditiup angin dia akan terhempas, ya. Kemudian nanti Islam akan melemah karena mereka tidak lagi berpegang kuat dengan agamanya. Maka itulah yang akan terjadi, waliyadzubillah. Baik, masuk pada ayat yang ke-70. Allah SWT berfirman, Alam ya'tihim naba'ul ladhina min qablihim qawmi Nuhin wa'adin wa Thamud wa qawma Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikati atathum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Nah, belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan negeri-negeri yang telah musnah. Mereka datang kepada mereka Rasul-Rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ya'tihim naba'un. Nah, naba. Apa arti naba ya ikhwah? Berita. Surat An-Naba karena ada berita di dalamnya. Naba. Ini mufradat yang kedua hari ini, yaitu naba'un. Artinya berita. Bahasa lainnya adalah muradifnya adalah khabar. Ya, khabarun. Khabar. bahasa Indonesia juga sudah jadi diserap ke bahasa Indonesia ya. Alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim. Alam ya'tihim, tidakkah sudah datang kepada mereka berita tentang siapa mereka di sini? Kita berbicara tentang siapa tadi? Orang-orang munafikin, orang-orang kufar. Tidakkah sudah datang kepada mereka berita tentang alladzina min qablihim, tentang orang-orang yang sebelum mereka? Alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim, berita orang-orang yang sebelum mereka. Kaum Nuhin, di antaranya adalah kisah kaum Nabi Nuh. Apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh? Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka. Jadi sebenarnya kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu tersebar luas. Ada dalam Injil, ada dalam Taurat, ada dalam kitab-kitab mereka. Jadi yang mengetahui kejadian keadaan orang-orang Samud, keadaan orang-orang kaum Nabi Nuh, ya, kaum Ma'ad dan yang lainnya ini bukan hanya dalam Al-Qur'an. Antum mungkin tahunya dalam Al-Qur'an. Tetapi banyak di antara orang-orang lain yang mereka tahu tentang kejadian mereka ini tanpa harus membaca Al-Qur'an, atau bahkan mereka tidak pernah membaca Al-Qur'an, tapi mereka tahu karena itu ada di dalam buku-buku, karena sejarah tentang kehancuran mereka itu ada di kehidupan ada pada buku-buku mereka, ada pada cerita-cerita orang-orang yang terdahulu, pembahasan-pembahasan orang terdahulu, sehingga semua orang tahu tentang kejadian orang-orang yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, kaum Samud dan yang lainnya, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka bahwa apa? Bukankah telah datang kepada mereka berita tentang apa? Umat-umat yang terdahulu. Seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum Samud, ya, kaum Ad, kemudian kaum Ad. Yaitu kaum Nabi Hud alaihi salam yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Angin yang begitu kencang. Kemudian berikutnya Wasamud, kaum Samud, yang mana mereka adalah kaumnya Nabi Saleh. Ketika mereka dilarang untuk memotong unta, ya, mereka akhirnya menyembelih unta tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan apa? Memberikan gempa dan mereka mati karena gempa tersebut. Kemudian tidakkah telah datang kepada mereka tentang kejadian kaum Nabi Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, mengalahkan, menyelamatkan Nabi Ibrahim dan membinasakan Raja Namrud. Wa ashabu Madyana. Demikian pula penghuni negeri Madian, Al-Mu'tafikat, yang sudah dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah sudah datang kepada mereka berita tentang kejadian-kejadian mereka ini? Tidakkah mereka mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu? Sayangnya mereka tidak menjadikannya pelajaran. Maka kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mari jadikan pelajaran orang-orang yang terdahulu bahwa mereka dihancurkan oleh Allah karena mereka mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun bagian dari agama kita jangan kita dustakan. So kalau kita mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kejadian kita seperti kejadian kaum-kaum yang terdahulu. Yang tidaklah Allah Subhanahu wa taala menemukan kekufuran pada sebuah negeri kecuali Allah akan menghancurkannya. Jadi kalau kita lihat ada negeri-negeri, ya, di sekitar kita yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pasti penduduk negeri itu telah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kekufurannya tidak harus menolak, ya, tidak harus semuanya orang-orang kafir, tidak, bisa saja penduduk negeri itu adalah muslimin tetapi mereka tidak lagi mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, atau berkeyakinan tidak wajibnya. Ya, tidak wajibnya ibadah tersebut umpamanya, tidak wajibnya salat, tidak wajibnya berpuasa, atau mereka meyakini wajibnya tetapi mereka meninggalkannya, mereka tidak salat, mereka tidak berpuasa, kemudian tidak seorang pun di antara mereka mengingkari kemungkaran tersebut, maka Allah SWT akan menghancurkan kaum itu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW sesungguhnya Allah SWT akhirkan azab. Ya. Allah berikan keleluasaan yang lebih bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah. Namun mungkin banyak di antara orang-orang mukmin yang tidak mengambil kesempatan itu. Mereka justru terus bergelimangan dengan dunia dan melalaikan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah mengatakan atathum rusuluhum bil bayyinat. Telah datang kepada mereka ata ya'ti. Jaa yaji'u. Ya. Ata ya'ti, ini mufradat. Harusnya sudah ya mufradat ini ya, tapi kalau belum tulis. Ata ya'ti artinya apa? Jaa yaji'u, datang. Ya. Atathum rusuluhum, telah datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka bil bayyinat, dengan bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan. Dengan ayat-ayat, dengan surat-surat, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Fama kana Allahu liyadhlimahum, tapi tetap saja mereka mendustakannya, mendustakan para nabi dengan risalahnya, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Dan kebinasaan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala mendzalimi mereka. Allah SWT membinasakan mereka bukan karena Allah mendzalimi mereka, tidak, tetapi sesungguhnya mereka lah sendiri yang mendzalimi diri mereka. Allah mengatakan famakan Allahu liyadzlimahum, Allah tidak mendzalimi mereka dengan mengadab mereka itu ya. Walakin kanu, akan tetapi mereka sendirilah, anfusahum, diri mereka sendirilah yadzlimun, yang mendzalimi diri mereka. Kenapa? Karena mereka sudah diberi kesempatan untuk beriman kepada para rasul, karena Allah SWT telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau beriman dengan para rasul. Mereka tidak mau menerima kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Maka kesalahan itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berarti bahwa mereka sendirilah yang mendzalimi diri mereka. Karena ya ikhwah, kalau kita berbuat dosa ya, ada di antara doa yang yang kita baca, di antaranya adalah kita menyebutkan bahwa diri kita telah melakukan perbuatan apa? Zalim ya. Dan kita mengaku kepada Allah, ya Allah, bahwa aku telah melakukan perbuatan zalim, aku telah mendzalimi diriku dengan berbuat maksiat kepadamu ya, maka ampunilah dosa-dosaku, dan seterusnya. Ya, seperti diantaranya doa dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa-doa yang lain dalam sunnah Nabi SAW menegaskan bahwa terkadang seorang mukmin melakukan perbuatan dosa, perbuatan kesalahan, maka dia mengaku kepada Allah dan meminta kepada Allah ampunan dari perbuatan zalim yang dilakukannya, agar Allah tidak menyiksanya ya, seperti Allah menyiksa kaum-kaum sebelumnya. Baik. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang keadaan orang-orang mukmin. Bagaimana sifat orang-orang mukmin dijelaskan pada ayat ini. Ya, sekarang kebalikan dari sifat orang munafikin dan kufar. Kita masuk kepada sifat orang-orang mukmin dan apa balasan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Nah, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan ma'ruf, yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat. Mukmin laki-laki dan mukmin wanita. Taib. Ini tingkatan setingkat di atas muslim. Sebab muslim adalah tingkatan yang terluar. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tingkatan yang berikutnya adalah mukmin. Tetapi kalau disebutkan salah satu dari keduanya, maka mencakup yang lain. Taif, al-mu'minuna wal-mu'minat, mu'min laki-laki dan mu'min wanita. Satu dengan yang lainnya, artinya mu'min laki-laki dengan laki-laki, mu'min laki-laki dengan mu'min wanita, mu'min wanita dengan mu'min wanita juga, dan seterusnya. Satu dengan yang lainnya di antara mereka ini adalah awliya wali. Wali itu saling tolong-menolong, bersaudara. Ya. Dan di sini banyak di antara kaum muslimin ini yang belum menyadari bahwa mereka itu sesungguhnya apa adalah wali bagi yang lainnya. Masih banyak di antara kaum muslimin ini yang sifatnya masih sendiri-sendiri. Bahkan termasuk di antara ikhwah-ikhwah kita. Ya. Masih sifatnya apa? Sendiri-sendiri. Serasa bahwa dia mukmin sendiri. Yang lainnya ya mukmin juga, tapi individu sendiri. Jadi masih banyak sifat, masih tersebar sifat individualisme. Ya. Padahal tidak semestinya demikian. Seorang mukmin yang baik adalah orang-orang yang bisa menjadikan orang lain sebagai walinya. Orang mukmin juga ataupun merasa bahwa dirinya adalah wali bagi yang lainnya. Sehingga kehidupannya ini menjadi kehidupan berkeluarga. Saling tolong-menolong, saling bahu-membahu. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Tujuannya apa? Agar kaum muhajirin ditolong oleh kaum ansar. Dan sebaliknya, demikian pula kaum ansar ditolong oleh kaum muhajirin. Nah, keadaan seperti ini harus kita munculkan di kalangan ikhwah-ikhwah kita. Jangan sampai ketika ketemu di kajian, kelihatannya sama-sama. Nah, seperti hari ini, Masya Allah, yang hadir cukup banyak. Dan ada wajah-wajah baru juga. Saya ucapkan ahlan wa sahlan. Tetapi ketika pulang, kemudian semuanya urusan sendiri-sendiri. Tidak, jangan sampai seperti itu. Ketika pulang, tolong ingat saudaranya, tolong tanyakan saudaranya, ya, peduli dengan saudaranya. Fulan tinggal di mana, Alan tinggal di mana, kunjungi saudaranya satu dengan yang lainnya. Saling berwasiat kebaikan. Ya akhi, ana melihat antum kok sepertinya kurang makan, ya. Setiap hari bukan bertambah gemuk tapi bertambah kurus. Ini bukan singgungan yang kurus-kurus loh ya. Tapi orang kurus itu juga terkadang mengindikasikan adanya apa? Penyakit. Ya. Kurus yang enggak normal maksud saya ya. Kalau kurus yang normal enggak ada masalah. Nah, kurus yang enggak normal kelihatan, kok pipinya sampai kempot, kok apa namanya tulang belulangnya kelihatan. Nah, maka dinasihati, ya akhi, apa antum ini kurang makan atau istri antum enggak pernah masakin buat antum? Nah, coba antum tanyakan keadaannya. Wah, nah makan tuh 2 piring sehari. Subhanallah, lah makannya 2 piring kok enggak jadi dagingnya, apa sebabnya? Coba minum obat cacing. Nah, kan gitu. Jadi ada kepedulian gitu ya, akhi. Ya. Coba minum obat cacing. Nah, biasanya orang yang kurus itu kalau makannya normal tapi masih kurus, maka dia ada penyakit. Ima cacing yang makan makanannya ataupun TBC. Ya. Hati-hati, TBC ini memakan paru-paru kita dan paru-paru ini bisa membunuh. Beberapa waktu yang lalu ada saudari kita di sini yang meninggal dunia secara tiba-tiba disebabkan karena lung failure. Jadi paru-parunya gagal untuk bekerja disebabkan karena penyakit TBC kronik. Tiba-tiba sekali, jadi dipanggil ambulan maghrib. Ambulan datang pukul 1 malam, ya. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit lepas tangan. Tuh, gak lama kan umurnya dari maghrib sampai sampai jam 1 malam saja. Ya, jadi peduli satu dengan yang lainnya. Kemudian kalau ada di antara saudara kita yang memerlukan bantuan, bantu. Ya, umpamanya sedang mencari istri, carikan istri. Umpamanya ada yang memerlukan tempat pendidikan, tanya informasi tentang sekolah, carikan tempat informasi tentang sekolah. Jangan, coba cari aja di internet. Gak semua orang bisa nyari di internet ya, akhi. Coba browsing aja. Gak semua orang bisa browsing. Maka dibantu saudaranya. Kemudian bangunlah ukhuwah. Karena sesungguhnya mukmin satu dengan yang lainnya adalah apa? Adalah bersaudara. Nabi SAW pada hadis-hadis yang lalu yang pernah kita jelaskan mengatakan mathalul mu'minna, perumpamaan seorang mukmin itu, bahwa mukmin satu dengan lainnya adalah kalbunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'daha ba'dha, menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan nanti akan kita lanjutkan. Baik, asyahid pada ayat ini, mukmin laki-laki maupun mukmin wanita, sebagian di antara mereka adalah wali yang lain. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian di antara mereka adalah wali bagi yang lainnya. Maka peduli, termasuk seandainya melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, peduli. Karena apa? Karena dia karena seorang mukmin itu adalah orang yang dia menyukai sebuah perkara yang disukai untuk dirinya ada pada orang lain. Ketika dia tahu ada orang lain ini melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dia tidak ingin saudaranya ini dimasukkan ke dalam neraka. Maka dia nasihati. Ya akhi barakallahu fiik. Sudah berapa lama antum merokok? Barakallahu fiik. Merokok itu tidak baik. Ya. Pertama melanggar aturan Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini larangan Allah untuk merokok. Yang kedua, buat anak antum, ya, ketika antum merokok di rumah, istri antum, kehamilan istri antum, semua orang yang ada di sekitar antum akan terdolimi dengan rokok itu namanya. Itu namanya rokok ya. Sampai nanti fitnah-fitnah yang besar. Ya, sebab kita tidak hidup di dunia yang terbebas dari fitnah. Fitnah di sekeliling kita. Saudara kita mungkin terjerumus minum khamar umpamanya. Ketika dia pusing menghadapi masalah, dia minum khamar. Atau seperti saudara-saudara kita yang tinggal di Italia, seperti kemarin saya barusan mengajar di Italia. Saya enggak di Italia, saya cuma di Skype aja. Teman-teman di Italia ini ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana jadi pertanyaannya itu lucu. Dia bertanya, orang yang minum khamar itu 40 hari sholatnya tidak akan diterima. Ini 40 hari ini dihitung termasuk juga masa haid dihitung apa enggak? Pertanyaannya enggak mutu sebenarnya. Ya. Maksudnya itu kalau masa haidnya itu 7 hari otomatis dipotong masa haid gitu loh. Jadinya enggak 40, jadinya cuma 33 kan gitu. Maunya begitu. Padahal ada perkara yang penting. Boleh disampaikan bahwa apa? Sebab bagi kami sangat sulit untuk menghindari minum khamar karena khamar ini disediakan bersama makan malam biasanya. Waduh, katakan ini perkara yang lebih besar di sini. Ya, jadi di Italia itu memang setelah saya baca, ya memang di restoran-restoran itu minuman khamar itu disediakan bersama makan malam. Tidak ada makan malam tanpa minum khamar. Nah. Kalau seperti ini berarti teman-teman kita di Italia terfitnah. Terfitnah dengan apa? Terfitnah dengan khamar. Yang mana mereka hidup di negeri yang mempunyai kebiasaan yang buruk. Akhirnya mereka terbawa keburukan minum khamar. Hanya ada dua cara dalam hal ini. Cara pertama, imma mereka tidak makan di luar. Ya, karena memang Nabi SAW melarang kita untuk makan di jamuan yang di hidangan tersebut ada khamar. Jadi kalau kita diajak makan, ternyata di hidangan tersebut ada makanan yang terbuat khamar, maka kita haram untuk makan di hidangan itu. Kemudian juga para ulama mengkiaskan dari khamar, mengatakan bahwa apabila di hidangan tersebut ada makanan yang haram, kita tidak boleh memakannya. Memakan dari hidangan itu. Ya. Jadi kalau seandainya kita ke restoran bintang 5, di sana ada buffet. Buffet di sini ada daging kambing, daging ayam, kemudian ada di pojok daging babi. Ada tulisannya, kita enggak boleh makan di situ. Ya, Kenapa kita enggak boleh makan? Karena di situ ada hidangan yang diharamkan. Nabi SAW melarang kita saddan lidariyah, melarang kita untuk tercegah dari perbuatan haram, yaitu mengambil makanan yang tidak halal. Maka sejak awal kita enggak boleh makan di situ. Nah, terus makan apa di Hotel Bintang 5? Makan Indomie. Keluar cari Indomie goreng. Ya, mie goreng, nasi apa namanya? Nasi apa kalau di Jogja itu? Apa itu di Jogja, Pak? Angkringan. Ya. Kalau di situ apa nasi apa yang murah? Kalau roti apa gitu. Itu lebih menyelamatkan diri daripada tercebur kepada keharaman. Nah, kita peduli dengan saudara kita itu karena kita adalah wali mereka. Satu dengan yang lain adalah wali. Maka kita peduli, kita tolong dia, jangan sampai dia masuk ke dalam neraka. Nah, kita lanjutkan. Ya'muruna bil ma'ruf, ini sifatnya. Yang pertama apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka sifat yang pertama tadi apa? Ya wali. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah kemungkaran. Ini sifat yang pertama. Kebalikan dari orang munafikin. Orang munafikin memerintahkan kemaksiatan, keburukan, dan melarang perbuatan baik. Contoh, nanti akan kita jelaskan contohnya di bawah. Ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berjihad pada perang Tabuk, maka orang-orang munafikin ini satu dengan lainnya saling menyeru, ya, janganlah kamu berangkat, kamu minta izin aja dari Rasulullah SAW. Nah, contoh-contoh seperti ini adalah termasuk contoh bagi ayat ini, ya, ayat yang tadi kita bahas di atas, ayat 67, bahwa orang-orang munafikin itu mencegah perbuatan baik dan memerintahkan perbuatan yang mungkar. Kemudian lebih parah lagi, mereka mengatakan, ketika kamu tidak menghadiri peperangan itu, kan kamu dosa, kemudian kamu beristighfar kepada Allah. Coba, semudah itu mereka mengatakan, apa namanya, mengajak ke perbuatan maksiat, kemudian berdosa. Kemudian meminta ampunan kepada Allah. Dan itu banyak diantara kaum muslimin, terutama orang-orang Arab umpamanya. Yang banyak kita lihat orang-orang Arab ini, yang ketika berada di Indonesia, ataupun ketika berada di mana ini, yang negeri yang fitnah ini mana, daerah mana? Thailand itu mana yang lebih parah? Kalau Bangkok itu di mana Bangkok? Bangkok. Thailand. Ah, Bangkok, Thailand. Ya. Kemudian di negeri-negeri yang perlu dengan fitnah itulah. Kalau di Indonesia di Puncak, kalau di Thailand di Bangkok itu, ya, ataupun di tempat-tempat yang lain. Maka orang-orang Arab ini subhanallah, la haula wala quwata illa billah, mereka melakukan kemaksiatan yang tidak pernah tergambar di negeri mereka. Ya. Kemudian apa mereka lakukan? Mereka pergi umroh. Jadi sebelum berangkat ke Indonesia umroh, kemudian setelah itu mereka bermaksiat di Indonesia atau di Thailand, kemudian mereka balik apa? Umroh lagi. Sampai akhirnya Syekh Sudais ketika itu sempat berkhutbah membahas tentang kejadian ini, fenomena ini. Ya. Orang yang berumrah, kemudian bermaksiat, kemudian berumrah, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Meskipun dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma, antara satu umrah dengan umrah yang berikutnya adalah ampunan dari keduanya. Kenapa? Ya. Karena apa yang mereka lakukan itu adalah kabair, dosa besar. Ya, dan ampunan yang secara otomatis seperti itu tidak akan mengampuni dosa besar. Dan ini ajak-ajak mengajak. Jadi satu ngajak yang lain, orang Arab yang satu ngajak yang lain. Bahkan germonya pun orang Arab juga, gitu kan. Dan apa namanya? Karena saya tidak pernah menganjurkan siapapun orang Arab untuk ke Indonesia. Dan beberapa waktu yang lalu ada kawan saya yang baru turun di Jakarta, ya. Kemudian setelah tahu fenomena orang Arab di sana betul-betul rusak, dia segera mencari tiket untuk kembali ke Madinah. Nah, kalau saya mengetahui seperti ini berarti dia masih baik, orangnya baik. Dan kebetulan kawan saya sendiri, tetangga saya pernah tinggal di rumah ayahnya. Subhanallah, itu menunjukkan bahwa dia termasuk orang yang baik. Karena apa? Karena tidak mau terjerumus kepada kemaksiatan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kebiasaan orang mukmin, akhlak atau sifat orang mukmin memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, maka kita mengajak kawan kita untuk berbuat baik. Kalau belum datang ngaji, ayo kita ngaji. Waduh, anak ada acaranya, ada apa? Oh ya sudah, nanti ada rekamannya kok. Oh ya sudah, itu ada apa? Live-nya. Ya, bisa didengerin. Oh sakit, ada live-nya. Nah, kasih link-nya. Nah, itu mengajak kebaikan. Kemudian, kalau saudaranya belum pergi ke masjid, sholat berjamaah, diajak. Ayo, sholat berjamaah ke masjid. Ya. Dan terkadang, ajakan yang ajakan biasa saja itu terkadang apa? Bisa memperbaiki keadaan seorang mukmin seterusnya. Ya. Saya jelaskan ya, akhi, bahwa saya dahulu sudah berada di Madinah lama. Ya. Kuliah itu saya sudah berada di Madinah lama. Tetapi satu tahun saya menyanyiakan waktu saya. Setiap sholat maghrib, saya tahu di sana ada majelis-majelis. Tetapi belum ada yang ngajak saya. Enggak sampai setahun sih, paling berapa bulan, 3-4 bulan. Apa yang saya lakukan, saya setelah sholat maghrib, saya pergi ke pasar. Kemudian setelah itu, Akhuna Sundi, Muhammad Hermawan Sundi, atau mungkin kenal, beliau ngajak saya untuk duduk di Syekh, kajian Syekh Ali Nasir Al-Faqihi. Subhanallah, sejak saya duduk di Syekh Ali Nasir Al-Faqihi, saya tidak pernah meninggalkan majelis ilm bersama beliau. Ngajaknya cuma berapa kali? Sekali saja ya. Tetapi sekali itu mempunyai efek yang apa? Yang luar biasa. Ya. Kemudian berikutnya, saya bahkan kalau nggak ada Syekh Ali, karena Syekh Ali hanya hari Senin sama hari apa begitu, dua kali dalam seminggu, atau mungkin sekali dalam seminggu, maka saya duduk di majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Akhirnya saya kenal dengan kawan-kawan saya yang duduk bersama di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Akhirnya saya tahu siapa kawan-kawan saya dari majelis itu. Maka ngajak pertama kali, ya, itu adalah perkara yang pantas untuk kita lakukan. Karena terkadang orang itu tahu tapi belum tahu bagaimana harus mengikuti. Kadang malu, mungkin cuma malu-malu aja. Kalau ikutan itu gimana sih? Ya. Maka antum aja. Ya, antum aja, antum tunjukkan, antum jelaskan, antum temani. Ya, jangan antum ngajak tapi antumnya enggak datang. Nah, ini semua orang juga bisa ngajak tapi enggak datang. Nah, ini termasuk saya ingatkan kenapa saya kemarin minta maaf ya, Pak Razi. Kemarin saya memilih untuk tidak apa ngajar ketika antum pulang, ya, karena apa namanya, saya merasa down gitu ya kalau panitianya nggak datang. Jadi saya minta maaf. Jadi kalau panitianya ada tuh semangat gitu loh. Ustadznya juga ikut down kalau nggak ada panitianya. Baik, barakallahu fiik. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua apa? Wayuqimunas shalah. Orang mukmin itu adalah orang yang mendirikan salat. Nah, ini antum bisa gunakan untuk pengajian ya, akhi. Subhanallah. Orang-orang awam itu cukup dibawakan ayat-ayat yang begini aja udah bisa antum bawakan. Ya. Al-mukminin wal mukminat ba'dhum awliya'u ba'd. Wah, antum jabarkan. Wah, orang mukmin itu satu dengan lainnya harus saling bersaudara, bersahabat, ini saling peduli dan seterusnya. Kemudian yang ada tiga sifat yang harus ada pada seorang mukmin itu. Yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, mendirikan salat. Nah, antum jelaskan salat itu begini begini begini dan seterusnya. Kemudian apa? Wayu'tunaz zakat. Nah, di sini mendirikan salat adalah karena perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan membayar zakat adalah karena kepedulian kepada saudara-saudaranya semuslim. Ya. Jadi di sini Islam memang subhanallah mengajarkan seseorang untuk taat kepada Allah, dan tidak hanya itu, mengajarkan umatnya juga untuk apa? Untuk peduli dengan keadaan muslim yang lain, saudara-saudaranya, yaitu membayar zakat. Ini bertolak belakang tidak dengan sifat orang-orang munafikin? Jelas, karena sifat orang-orang munafikin di atas menyebutkan apa? Bahwa mereka adalah orang yang bakhil, yang menahan diri mereka untuk membayarkan harta mereka. Ya. Sedangkan pada ayat ini menjelaskan tentang sifat orang mukmin adalah yang mau membayarkan zakat. Maka ketika antum mengaku sebagai seorang mukmin, antum harus bayar zakat. Nah, berapa zakat untuk tahun ini? Antum hitung segera. Taibul yanhauna 'anil munkar sudah, wa yuti'unallaha wa rasulah. Kemudian mentaati perintah Allah dan Rasulnya, ini secara umum. Apapun yang perintah Allah ditaati, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan, apapun yang perintah oleh Rasulnya dilaksanakan, dan apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizul hakim, sesungguhnya Allah itu zat yang maha tinggi, hakim, maha bijaksana. 6. Baik, kemudian berikutnya apa balasan bagi mereka? Janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin. Allah SWT mengatakan wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu min Allah akbar dhalika huwa al-fawzul 'adzim. Ini janji Allah SWT untuk orang-orang mukmin, ya. Apa janji Allah? Allah menjanjikan bagi orang mukmin dan mukminah itu adalah jannat, surga-surga. Jadi surga bukan hanya satu. Surga itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Dan juga surga memiliki pintu yang bermacam-macam. Antum bisa masuk melalui pintu ini, pintu itu, berbagai macam pintu yang disediakan untuk masuk ke dalam surga. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mengalirnya bukan seperti sungai kita. Kalau sungai kita mengalir itu kan melalui apa namanya roaan, orang Jawa bilang, ya, melalui tempat yang landai begitu. Sedangkan di surga tidak, ya, sungai itu mengalir begitu saja seperti jeli, seperti jeli, tahu kan jeli agar-agar. Nah, mengalir begitu saja, subhanallah, tanpa tumpah, tanpa adanya apa tembok pembatas, nggak ada. Subhanallah, nggak bisa digambarkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak bisa, tidak ada apa? Tidak ada mata yang pernah melihatnya. Ya. Wala udhunun sami'at, tidak pula ada telinga yang pernah mendengarnya. Wala qalb wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pula pernah terbetik dalam diri seseorang. Begitu indahnya surga. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Wa masakinat thayyibah. Kemudian ada rumah-rumah yang indah. Nah, kalau rumah kita sekarang sudah indah, antum melihat rumah-rumah indah di sekitar kita, keindahan itu belum ada apa-apa yang dibandingkan keindahan surga. Dijelaskan tentang keindahan surga itu, ada di antara apa namanya bangunan-bangunan itu yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Semuanya, tiang-tiangnya, ininya, apanya, semuanya terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak, subhanallah. Dan apa namanya mengkilap, indah, cantik, subhanallah, tidak ada yang serupa di dunia ini. Baik, kemudian apa? Kemudian ada riwayat-riwayat yang lain, wa masakin thayyibah. Kemudian tempat tinggal yang indah-indah. Fi jannati adn. Nah, termasuk di antara surga yang disebutkan di sini adalah jannati adn, yaitu surga adn. Ya. Dan di sana ada satu tempat di surga yang mana tempat tersebut adalah tempat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini adalah tempat yang tertinggi, dan semakin tinggi posisinya maka semakin mulia. Karena semakin dekat dengan Allah subhanahu, Allah subhanahu wa taala. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan bagi orang yang berada di surga adalah melihat Allah, zat yang selama ini diibadahi. Dan tentu yang terdekat akan lebih jelas melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal ini, tempat bagi Nabi SAW adalah yang tertinggi, karena tidak ada orang yang mempunyai derajat yang tinggi setinggi Nabi SAW. Tempat itu disebut dengan nama wasilah. Yang mana tempat itu diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga diminta oleh seluruh kaum mukminin yang mau memintakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya setelah apa? Setelah mendengar adzan. Antum kalau mendengar adzan, antum baca doa, apa doanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, ini adalah dakwah yang sempurna. Wassalatil qa'imah, dan salat yang didirikan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fadilah, keutamaan, al wasilah. Wasilah, nah, ini tempat yang berada di surga itu. Wal fadilah, dan keutamaan. Nah, wasilah yang kita minta pada saat kita berdoa ketika mendengar adzan, setelah selesai mendengar adzan itu adalah tempat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita minta, karena itu kita mintakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammadan wasilata wal fadilah. Kemudian di antara balasan yang didapatkan bagi seorang mukmin yang mau mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan wasilah adalah mereka dihalalkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita cari sebenarnya. Kalau kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan tempat bagi Nabi SAW di surga, maka balasannya bagi kita adalah kita berhak menerima syafaat Nabi SAW dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini salah satu sebab seseorang mendapatkan apa? Syafaat Nabi SAW. Masih ada sebab-sebab yang lain. Seseorang mungkin berdoa meminta Allah masyfa'fiyya Muhammadan SAW. Ini doa yang syar'i juga. Ya Allah, berikanlah kepadaku syafaat Nabi SAW yang engkau berikan kepada Nabi SAW, dan seterusnya. Kemudian masih banyak lagi hadis-hadis mengenai surga. Nanti antum bacakan. Ada kamar-kamar di sana. Nanti antum bacakan insyaAllah. Baik, silakan dibaca tentang surga. Nah, Hadis pertama dari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ada dua surga yang terbuat dari emas, di mana bejana dan segala yang ada pada keduanya terbuat dari emas. Juga ada dua surga yang terbuat dari perak, di mana bejana dan segala yang terdapat padanya terbuat dari perak. Tidak ada penghalang antara suatu kaum yang memandang Rabb mereka, melainkan hanyalah selendang kebesaran yang terdapat pada wajahnya di surga Adn. Dalam Fathul Bari, riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis kedua, sesungguhnya orang-orang mukmin di dalam surga memiliki sebuah kemah yang terbuat dari satu buah permata yang berlubang, yang panjangnya 60 mil dari langit. Di dalamnya seorang mukmin memiliki istri yang banyak. Ia menggilir mereka satu sama lain dari mereka tidak saling mengetahui. Hadis ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah berhak untuk memasukkannya ke dalam surga, baik ia berhijrah di jalan Allah atau ia tetap tinggal di tanah kelahirannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami mengabarkan yang kepada manusia? Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 100 derajat yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara dua tingkatan bagaikan jarak antara langit dan bumi. Apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, sebab ia adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Daripadanya terpancar sungai-sungai surga, dan di atasnya adalah arus Allah yang maha pemurah. Kemudian hadis berikutnya dari Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian bersalawat atasku maka mohonkanlah untukku al-wasilah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah al-wasilah itu? Beliau bersabda, tingkatan yang paling tinggi di surga, tidak ada yang meraihnya kecuali satu orang, dan aku berharap akulah orangnya. Kemudian dari riwayat Imam Ahmad dari jalur Sa'ad bin Mujahid al-Ta'i dari Abu al-Mudillah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, suatu ketika kami bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang surga, apa bahan bangunannya? Rasulullah SAW bersabda, batu batanya dari emas dan perak, kapurnya dari misik, batu kerikilnya dari permata dan yakut, dan debu semennya dari za'faran yang berwarna kuning lembut dan sedap baunya. Siapa yang memasukinya maka ia akan mendapatkan kesenangan dan tidak pernah susah, kekal dan tidak pernah mati. Pakaiannya tidak akan pernah usang dan kemudaannya tidak akan pernah sirna. Kemudian hadis berikutnya dari Imam Malik dari Zaid bin Aslam bin Atha bin Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada segenap penghuni surga, wahai sekalian penghuni surga. Mereka menjawab, kami memenuhi panggilanmu wahai Rabb kami, dan kebaikan berada di tanganmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian ridho? Mereka menjawab, mengapa kami tidak ridho wahai Rabb kami, sementara engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak pernah diberikan. Nah, untuk hadis ini adalah terkait dengan akhir ayat kita, pembahasan kita, yaitu apa? وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي الْجَنَّةِ عَلَمْ وَرِبُوَاكُمْ مِنَ اللَّهِ. Ini keutamaan yang lain, yaitu keutamaan selain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan berupa ridha. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah nikmat tersendiri yang lebih dari sekedar mendapatkan surga. Wa ridwanun minallah, maksudnya apa? Mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala akbaru dzalika, adalah kenikmatan yang lebih besar dari sekedar dimasukkan ke dalam surga. Dan itu adalah dzalika huwal fawzul adzim, itu adalah keberhasilan yang sangat besar. Nah, baru antum baca hadis tersebut ya. Jadi pembahasannya tentang ini. Ya, hamba tersebut sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan yang lebih. Apa kenikmatan itu? Yaitu berupa ridha. Nah, lanjutkan ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada segala penghuni surga, wahai sekalian penghuni surga. Mereka menjawab, kami penuhi panggilanmu wahai Rabb kami, dan kebaikan berada di tanganmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian ridha? Mereka menjawab, mengapa kami tidak ridha wahai Rabb kami, sementara engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak pernah diberikan kepada siapapun dari makhlukmu. Allah berfirman, maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih baik dari itu? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, apakah yang lebih baik dari itu? Allah berfirman, aku berikan keridhaanku untuk kalian, sehingga sesudah ini aku tidak pernah lagi murka kepada kalian untuk selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fiik. Maka ya ikhwah, di antara yang kita kejar bukan hanya surga, tetapi juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak murka kepada kita. Sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan membawa bencana bagi kita. Maka antum bisa mencari perkara-perkara yang membuat Allah ridha, apa saja antum cari. Perkara-perkara yang bisa membuat Allah murka, apa saja, kemudian antum jauhi. Ya. Perkara-perkara yang menyebabkan Allah ridha, antum kejar. Perkara-perkara yang menyebabkan Allah itu murka, maka antum tinggalkan. Dan diantara perkara-perkara yang menyebabkan Allah itu ridha adalah seperti yang disebutkan di atas. Yang pertama, ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayarkan zakat. Dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu perkara yang bisa menyebabkan Allah ridha kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Allah taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Saya kira tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada nanti lewat WhatsApp saja karena waktu mepet juga untuk jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.